Bapa di dalam surga, biarlah sungguh kami menaikkan pujian ini dari hati kami yang paling dalam, bukan hanya sekedar mulut bibir kami yang berkata, kami mau serupa dengan Engkau, tetapi biarlah seluruh kehidupan kami sungguh-sungguh mengatakan kalimat ini dengan satu keyakinan, bahwa kami mau serupa dengan Tuhan. Kami menyadari Tuhan, ketika kami merindukan kami menjadi serupa dengan Engkau, maka kami tidak dapat dilepaskan dari kebenaran firman-Mu yang membentuk, yang mengoreksi, yang menolong kami untuk kami boleh hidup serupa dengan Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan boleh memberikan kami kesempatan, kami boleh datang ke tempat ini dan kami sebentar akan membaca, merenungkan firman-Mu, dan kiranya Engkau sendiri yang berbicara kepada setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, tolonglah hamba-Mu dalam kelemahan keterbatasannya Tuhan pakai menjadi saluran berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Mari kita buka dua bagian firman Tuhan, Yesaya pasal yang ke-59, ayat yang pertama sampai dengan yang kedua, saya akan bacakan bagi setiap kita. Yesaya 59, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Yesaya 59, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua, berkata demikian. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Satu bagian firman Tuhan lagi dari Mazmur pasal yang ke-22. Mazmur 22 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Lalu saya lanjutkan ayat yang ke-20. Mazmur 22 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Saya lanjutkan dengan ayat yang ke-20, berkata demikian. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu, nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Ayat yang ke-20 berkata demikian. Tetapi engkau Tuhan, janganlah jauh, ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Sampai demikian jauh kita membaca kebenaran firman Tuhan. Nah Bapak Ibu sekalian, satu tema yang kita renungkan pagi ini adalah ketika Allah terasa jauh. Bapak Ibu sekalian, menurut Bapak Ibu sekalian, Allah itu selalu dekat atau tidak? Misalnya ada satu pertanyaan berkata begini, Allah itu selalu dekat, benarkah Allah itu selalu dekat dengan kita? Ada yang mau jawab Bapak Ibu sekalian? Allah itu dekat atau jauh dengan kita? Kalau Bapak Ibu sekalian berkata bahwa Allah itu selalu dekat, maka tolong jelaskan kepada saya beberapa kalimat-kalimat berikut. Begitu ya. Ketika saya ke gereja, tapi saya tidak merasakan kehadiran Tuhan. Saya datang ke gereja, saya enggak ada bedanya dengan saya datang ke mall. Misalnya begitu Bapak Ibu sekalian. Atau misalnya saya berdoa, tapi Allah sepertinya itu diam saja. Tentu saya ketika berdoa kepada Tuhan, saya mengharapkan Tuhan menjawab. Meskipun jawaban doa yang paling kita harapkan adalah iya, bukan tidak atau tunggu, Bapak Ibu sekalian. Dalam peristiwa yang lain misalnya, Saya berada dalam masalah, tapi kok Tuhan gak tolong saya? Katanya Allah itu maha kuasa. Katanya Allah itu maha kasih, misalnya begitu ya. Saya mencoba baca firman Tuhan, tetapi tetap rasanya biasa-biasa saja. Pada waktu tadi kita menyatakan diri, ku mau serupa dengan Tuhan. Baca firman Tuhan, menangkap message-nya. Tapi kehidupan saya gak berubah. Saya udah sekian lama Pak jadi orang Kristen, tapi tetap aja hidup saya seperti yang dulu, gak ada perubahan begitu ya. Saya mengikut Tuhan bertahun-tahun, kok saya kurang mengenal Dia. Saya sakit dan berdoa, tapi saya tidak merasakan penghiburan, damai, sejahtera, dan yang lainnya. Misalnya dalam konteks di dalam gereja Bapak Ibu sekalian, saya pelayanan, menerima ketidakadilan dalam pelayanan. Kok Tuhan diem aja? Nah Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya menjadi, benarkah Allah itu selalu dekat dengan saya seperti yang seringkali dikatakan oleh orang-orang? Bapak Ibu sekalian, saya mau tanya begitu. Pada waktu itu Bapak Ibu sekalian datang ke sini menyanyi begitu ya, berapa persen yang bisa merasakan Tuhan itu hadir sungguh-sungguh? Berapa persen ketika Bapak Ibu sekalian memuji Tuhan, membaca kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu sekalian bisa merasakan Allah itu dekat? Bukankah tidak selalu kita merasakan Allah itu dekat? Bukankah tidak selamanya kita bisa menikmati hadirat Tuhan yang membuat hati kita tersentuh, lalu kita terdorong untuk mengasihi Dia, dan seterusnya. Bapak-Ibu sekalian, waktu kita baca kisah para Rasul 17 ayat 27b dalam bagian tersebut dikatakan, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing, Ia adalah Allah, Bapak-Ibu sekalian, bagian firman Tuhan mengatakan, Ia Allah itu tidak jauh dari kita masing-masing. Tetapi kenapa pada waktu kita datang beribadah, pada waktu kita baca firman, pada waktu kita berdoa, kita kok rasanya gak mendapati bahwa Allah itu hadir? Tentu Bapak Ibu sekalian, kalau kita ditanyain lebih suka mana, Allah yang dekat atau Allah yang jauh? Tentu semuanya kita setuju bahwa kita lebih suka Allah yang dekat. Setiap kali saya berdoa, Tuhan jawab. Jawabannya iya lagi, begitu, paling senang begitu Bapak Ibu sekalian. Setiap saya kali baca firman Tuhan, saya bisa mendengar sungguh-sungguh Tuhan berbicara dan firman itu mengubahkan hidup saya. Ketika saya dalam pergumulan, saya berdoa, Tuhan menolong saya. Tentu itu yang kita harapkan Bapak Ibu sekalian. Tetapi dalam kenyataannya, keseharian kita tidak selalu merasakan Allah itu dekat. Bapak Ibu sekalian, waktu saya pikirkan tema ini begitu ya, saya merasa begini, kayaknya tema ini bukan tema favorit begitu ya. Kenapa? Bahasnya Allah yang terasa jauh. Semua orang Kristen pinginnya Allah yang terasa dekat begitu ya. Nah Bapak Ibu kan benar bahwa seorang bernama Oswald Sanders, dia pernah berkata begini. Satu fakta yang tidak terbantahkan bahwa beberapa orang Kristen itu sepertinya mengalami satu pengalaman lebih dekat. Ada satu keintiman dengan Tuhan dibandingkan yang lainnya. Artinya sebagian orang bisa merasakan Allah itu dekat, tetapi sebagian yang lain dia melongo begitu ya. Enggak, Allah enggak dekat dengan saya begitu ya. Nah Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang dekat itu rasanya seperti menikmati satu kehormatan dari Allah yang adalah sesuatu hal yang asing bagi kita yang tidak merasakan Allah itu dekat. Bahkan Bapak Ibu sekalian, Oswald Sanders mengatakan begini, apakah Tuhan itu melakukan sebuah favoritisme? Artinya saya suka kepada si A dan saya suka dekat kepada si A dibandingkan saya dekat dengan si B. Misalnya begitu, favoritisme dari Tuhan begitu ya. Atau memang ada orang-orang yang punya kualifikasi-kualifikasi tertentu yang dia bisa mendekati Allah dan dia bisa merasakan Allah yang dekat. Bahkan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, apakah ada satu rahasia yang bisa kita temukan supaya kita semuanya merasakan bahwa Allah itu dekat? Nah Bapak Ibu sekalian, kutipan yang lain dia berkata, seringkali atau kadangkala begitu ya, Allah itu terlihat sangat dekat. Bahkan Alkitab berkata Allah itu berbicara seperti muka dengan muka. Siapa yang pernah mengalami Bapak Ibu sekalian? Musa. Ketika dia masuk ke dalam kemah pertemuan, dia berbicara kepada Allah seperti kepada seorang sahabatnya. Kedekatan seperti itulah yang kita rindukan. Tetapi di lain waktu, ketika Allah terasa jauh itu menyakitkan Bapak Ibu sekalian. Nah Bapak Ibu sekalian, hari ini kita melihat ketika kita bicara tentang ketika Allah terasa jauh, maka kita akan melihat tiga hal. Yang pertama adalah jelas apa yang menyebabkan kita merasakan Allah yang jauh. Penyebab ini penting Bapak Ibu sekalian. Karena ada satu kejadian pasti ada penyebabnya begitu ya. Dan apa yang harus dilakukan ketika Allah terasa jauh? Dan yang terakhir adalah dimensi lain dari fakta bahwa Allah itu terasa jauh. Nah Bapak Ibu sekalian, kita mulai dari yang pertama. Apa penyebab kita merasakan Allah yang jauh? Bapak Ibu sekalian, kita mesti mengerti bahwa ketika kita dalam satu titik perjalanan kerohanian kita merasakan Allah yang jauh, maka jangan buru-buru menyalahkan Allah. Allah itu tidak seperti lagu zaman dulu Bapak Ibu sekalian, saya dekat, engkau dekat, saya jauh, engkau jauh, begitu. Itu lagu zaman dulu, saya lupa begitu ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita mesti melihat ketika kita merasakan bahwa Allah itu terasa jauh bagi kita, yang pertama kali kita mesti lakukan adalah introspeksi diri kita. Yesaya pasal yang ke-59 tadi memberi satu pencerahan bagi setiap kita. Ketika kita merasa bahwa Allah itu jauh, ketika kita tidak merasa dekat dengan Tuhan, maka introspeksilah apakah ada dosa di dalam diri kita. Bapak Ibu sekalian, jelas sih saya tadi mengatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Bapak Ibu sekalian, ini gambar yang paling jelas begitu ya, ketika kita memperhatikan fakta bahwa dosa itu memisahkan. Sejak kejadian di Taman Eden, Bapak Ibu sekalian, kejadian pasal yang ketiga, dikatakan setelah manusia itu jatuh dalam dosa, Kejadian 3 ayat 21 berkata, Allah mengusir dia dari Taman Eden. Bapak Ibu sekalian, Allah tidak mau dekat dengan orang-orang yang berdosa, yang najis. Ada perbedaan yang sangat krusial, Allah kudus dan manusia yang berdosa. Sebelum jatuh dalam dosa, tentu Adam dan Hawa sebagai manusia yang pertama menikmati persekutuan dengan Allah. Mereka bisa ngobrol dengan Tuhan tanpa ada halangan. Kalau dalam Perjanjian Baru, kita bisa berkata bahwa Paulus itu merasakan kedekatan yang luar biasa dengan Tuhan. Dalam segala pelayanannya, dia mendengar suara Tuhan, berbicara, ngobrol dengan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, setelah peristiwa kejatuhan manusia dalam dosa, maka terlihat dengan jelas. Setelah peristiwa itu terjadi, Allah dan manusia itu terpisah. Bapak Ibu sekalian, ketika kita dalam hal-hal praktis di dalam konteks kita sehari-hari, ketika kita berdoa, apakah kita ingat untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran kita sebelum kita berdoa untuk hal-hal yang lainnya? Atau doa kita semuanya isinya permintaan demi permintaan, permohonan demi permohonan, yang ini, yang itu, yang ini, tolong Tuhan beresin, tolong ini berkatin, tolong ini diberikan anugerah. Apakah kita ingat kita perlu mengaku dosa dan mengakuinya di hadapan Tuhan terlebih dahulu? Itulah sebabnya kenapa Bapak Ibu sekalian, dalam kebaktian minggu selalu ada pengakuan dosa. Sebenarnya pengakuan dosa gak boleh yang namanya seminggu sekali Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena kita berbuat dosanya setiap hari. Lalu kita berharap, Tuhan saya rapel dulu ya, tunggu minggu begitu ya, baru saya mengakui semuanya begitu ya. Bapak Ibu sekalian, dosa itu menjadi pemisah antara kita dengan Allah. Jadi ketika kita merasakan jauh dari Tuhan, periksa hati kita, periksa kehidupan kita, akui dosa kita di hadapan Dia, dan memintalah pengampunan daripada Dia. Bapak Ibu sekalian, hal yang kedua yang bisa membuat kita merasakan Allah itu jauh adalah kombinasi dari tiga hal ini, begitu ya. Kombinasi dari apa? Yaitu pertama penderitaan, konsep yang salah, dan doa yang tidak dijawab. Ini kombinasi maut Bapak Ibu sekalian. Waktu kita bergumul, waktu kita berdoa, Tuhan tidak jawab, maka perasaan yang sering kali muncul adalah Tuhan itu tidak sayang sama saya. Tuhan itu jauh dari saya. Bapak Ibu sekalian, ini yang dialami oleh Daud dalam Mazmur 22 ayat yang ke-8, 12 sampai dengan yang ke-14. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Banyak lembu jantan mengerumuni aku, banteng-banteng dari Basan mengepung aku. Mereka menganggakan mulutnya terhadap aku seperti singa yang menerkam dan mengaum. Mazmur 22 ayat 8, 12 sampai dengan yang ke-14. Bapak Ibu sekalian, penderitaan seringkali diartikan sebagai absennya Allah. Pada waktu orang-orang mengalami penderitaan, tidak banyak orang Kristen yang berkata, di mana Tuhan? Kok Tuhan kayaknya gak ada? Kalau Tuhan ada, kenapa saya menderita? Bahkan Bapak Ibu sekalian, ditambah lagi dengan konsep yang salah bahwa hidup anak Tuhan itu mesti senang. Hidup anak Tuhan itu mesti bahagia. Dan doanya mesti harus segera dijawab. Kalau Tuhan gak jawab doa kita, Bapak Ibu sekalian, membuat perasaan Allah yang jauh itu semakin menjadi-jadi. Bapak Ibu sekalian, tiga hal ini seringkali membuat kita merasakan Allah yang jauh. Kalau kita tidak segera mengatasinya, Bapak Ibu sekalian, kita bisa masuk ke dalam satu step lagi, begitu ya. Emangnya Allah ada? Kita jadi orang-orang yang ateis, Bapak Ibu sekalian. Yang fisiknya beribadah, tapi pikiran dan hatinya tidak pernah mengenal Tuhan. Kalau step ini terus dibiarkan, kita merasa bahwa Allah itu jauh, Allah itu gak mengasihi saya, katanya maha kuasa, mana doa saya pun gak dijawab. Satu step lebih maju lagi, Bapak Ibu sekalian, bisa jadi kita jadi orang ateis. Fisiknya tetap datang beribadah, tetapi hati dan pikirannya tidak lagi percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, Daud itu mengalami ketiga hal tadi. Penderitaan, doa yang tidak dijawab, dia pingin segera dilepaskan dari segala pergumulannya. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Kalau kita baca bagian pemazmur tadi, ada kata-kata seperti lembu jantan, banteng dari Basan, singa yang menerkam, seperti air aku tercurah, tulangku terlepas, anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung. Itu gambaran-gambaran satu situasi yang tidak menyenangkan. Gambaran-gambaran di mana Daud betul-betul menderita, mengalami pergumulan. Bapak Ibu sekalian, bukan hanya itu, tetapi dia juga mengalami doa yang tidak dijawab. Dia berkata, aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Nah, Bapak Ibu sekalian, satu konsep lagi kita mesti berhati-hati dalam diri setiap kita. Tuhan harus segera menjawab doa saya dan melepaskan saya dari penderitaan yang saya alami. Konsep yang tadi, begitu. Hidup orang Kristen harusnya menyenangkan, bahagia, sukacita, dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, hal yang sama dialami oleh misionaris-misionaris yang pada waktu itu berada di Jepang, yang dicatat dalam satu novel berjudul Silence, begitu ya. Kalimatnya berkata demikian, Bapak, di mana Allah? Mengapa ia diam saja? Mengapa ia membiarkan kami menderita? Padahal kami telah berdoa siang malam kepadanya. Mengapa ia terasa begitu jauh dari kehidupan kita? Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang menjadi penyebab kadangkala kita mengalami Allah yang jauh dalam kehidupan kita. Kalau kita mengalami perasaan itu, Bapak Ibu sekalian, maka kita mesti melihat bahwa adakah dosa di dalam diri kita? Adakah konsep yang salah? Adakah permasalahan yang sedang terjadi? Adakah doa-doa kita tidak dijawab? Karena ini yang menyebabkan kita merasakan bahwa Allah itu terasa jauh. Lalu Bapak Ibu sekalian, hal yang kedua, apa yang harus kita lakukan ketika Allah terasa jauh? Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam bagian firman Tuhan Mazmur pasal yang ke-22 tadi dikatakan bahwa Daud itu mengingat kebaikan Allah. Sekalipun dalam ayat yang kedua dan ketiga dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Allahku, Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang tetapi engkau tidak menjawab. Tetapi dalam ayat yang ke-4, 5, dan 6, Daud menunjukkan satu hal yang berbeda. Dia berkata, padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Bapak Ibu Sen, ada satu suasana yang berbeda dalam ayat yang kedua dan ketiga dan ayat 4, 5, 6. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Kan dalam ayat yang kedua dan ketiga rasanya Daud itu mengeluh. Rasanya Daud itu mengalami satu kondisi di mana Allah terasa begitu jauh. Tetapi dalam ayat yang keempat, lima, enam, matanya Daud, imannya Daud tetap bisa mengingat kebaikan Allah. Di dalam diri siapa Bapak Ibu sekalian? Tentu Daud mengingat kebaikan Allah pada orang lain dan Daud juga nanti kita akan lihat mengingat kebaikan Allah kepada dirinya sendiri. Ketika Daud berkata dalam ayat yang kelima, kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya dan engkau meluputkan. Kepadamu mereka berseru-seru, mereka terluput. Kepadamu mereka percaya, mereka tidak mendapat malu. Artinya Bapak Ibu sekalian, Daud mengingat kebaikan Tuhan kepada orang lain. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang kesaksian baik-baik, itu tolong didengarkan baik-baik begitu ya. Karena itu cerita tentang kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan kepada rekan kita. Siapa tahu kita membutuhkan itu untuk menolong kita merasakan Allah yang dekat. Kadang-kadang ketika di komisi remaja, di persekutuan remaja begitu ya, ada satu orang bercerita tentang kebaikan Tuhan, yang lainnya berisik begitu ya. Bukannya dengerin komentar begitu Bapak-Ibu sekalian, rame begitu ya. Saya bilang, aduh ini mesti denger baik-baik begitu ya. Siapa tahu kesaksian itu berguna buat kita. Bapak-Ibu sekalian, Daud mengingat kebaikan Allah pada waktu masa yang telah lalu. Ketika Israel dilepaskan dari Mesir. Ketika Israel disertai dalam perjalanannya menuju tanah Kanaan. Bangsa budak menjadi bangsa merdeka. Bahkan ada satu kejadian yang luar biasa ketika laut itu terbelah, Israel berjalan di atas tanah yang kering. Makanan dan minuman selama perjalanan. Bahkan dalam bagian firman Tuhan dikatakan kasutnya, alas kakinya pun tidak rusak selama 40 tahun berjalan di padang gurun. Pakaian mereka tidak rusak. Dan itu yang diingat oleh Daud. Itu yang terus tertanam di dalam hati dan pikirannya. Setiap kali orang Israel berseru-seru, mereka terluput. Bagaimana Allah melepaskan Israel dari bangsa-bangsa di sekitarnya yang jauh lebih kuat dan lebih besar. Tapi Bapak Ibu sekalian, ada satu tantangan ketika kita mengingat kebaikan Tuhan pada orang lain. Tantangan yang terbesar adalah ini Bapak Ibu sekalian, perasaan iri hati kepada orang tersebut yang dapat berkembang menjadi perasaan marah kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, bisa gak kita berkata, oh Tuhan tuh sayang sama dia, tapi Tuhan sesungguhnya gak pernah sayang sama saya. Buktinya apa? Tuhan dia tolong dan ditolong. Saya berseru-seru sampai siang malam, Tuhan gak pernah tolong saya. Ini tantangan terbesar Bapak Ibu sekalian ketika kita mengingat kebaikan Tuhan di dalam diri orang lain. Jangan sampai perasaan iri itu muncul dan jangan biarkan perasaan itu berkembang menjadi satu perasaan marah kepada Allah. Mana yang lebih buruk Bapak Ibu sekalian? Perasaan bahwa Allah terasa jauh atau perasaan marah kepada Tuhan? Mana yang lebih buruk? Bagi saya yang kedua lebih buruk. Kenapa? Sekalipun Allah dekat, kalau dia merasa marah sama Tuhan, dia gak akan pernah merasakan Allah itu dekat dan kasih kepada dia. Tapi kalau perasaan Allah itu jauh, ketika Tuhan berbicara, dia mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan menyatakan diri, perasaan itu hilang, digantikan dengan damai yang sejahtera. Tetapi ketika kita punya perasaan marah kepada Tuhan, itu perasaan yang susah untuk diselesaikan, Bapak-Ibu sekalian. Bapak-Ibu sekalian, bukan hanya Daud mengingat kebaikan kepada orang lain, tetapi Daud juga mengingat kebaikan Allah di dalam dirinya sendiri. Ayat yang ke-10 dan yang ke-11 berkata, ya engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan, Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir, sejak dalam kandungan ibuku. Engkaulah Allahku. Ini kalimat yang menarik Bapak Ibu sekalian. Daud bukan hanya mengingat pertolongan Tuhan kepada bangsa Israel. Daud mengingat bahwa sesungguhnya dari dalam rahim ibunya Tuhan menolong dia. Tuhan memimpin kehidupannya. Tuhan bersama-sama dengan dia. Dan perasaan itu, ingat-ingatan itu menolong Daud untuk tetap percaya kepada Tuhan. Sekalipun mungkin pada waktu itu Daud tetap merasakan Allah itu jauh. Nah Bapak Ibu sekalian, satu hal yang penting ketika kita mengalami kondisi di mana Allah itu jauh dari kita. Ingatlah kepada pengalaman-pengalaman iman di mana Allah memberi pertolongan kepada kita. Pada waktu kita mengalami permasalahan, pada waktu kita mengalami penderitaan dan kita merasa doa kita tidak dijawab, Tuhan itu diam diri, Tuhan itu tidak menolong. Percayalah Bapak Ibu sekalian dan ingatlah pertolongan-pertolongan Tuhan di masa yang telah lalu. Nah Bapak Ibu sekalian, menjadi sangat menarik ketika dosa penderitaan itu menjadi penyebab dari kita merasakan Allah yang jauh. Dan memang Bapak Ibu sekalian, dua hal itu tidak bisa dihindari dalam kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ketika kita berbalik kepada Tuhan, ketika Tuhan merasa jauh, satu hal Bapak Ibu sekalian, apakah kita bisa tetap sabar dengan situasi yang seperti itu? Apakah kita bisa tetap percaya kepada Dia yang kita rasakan jauh itu? Bapak Ibu sekalian, ketika kita berbicara tentang pengalaman-pengalaman iman di masa yang telah lalu, di mana Tuhan menolong kita, seseorang pernah berkata begini, kekristenan itu bukanlah sebuah pesan yang di mana kita harus percaya, atau bukan saja sebuah pesan di mana kita di dalam pesan itu kita mesti percaya. Tetapi kekristenan itu adalah sebuah pengalaman iman yang harusnya menjadi pesan bagi kita. Kalau boleh saya lanjutkan Bapak-Ibu sekalian, sehingga orang lain percaya. Kenapa? Karena orang lain melihat pengalaman iman dari dalam hidup kita. Bapak-Ibu saya ini tidak banyak orang yang bisa berkata puji Tuhan sekalipun kondisinya menderita. Tidak banyak orang yang bisa berkata saya tetap percaya kepada Tuhan sekalipun pergumulan, penderitaan terus dia hadapi. Daud salah satunya Bapak Ibu sekalian, orang yang bisa berkata aku percaya kepada Tuhan di dalam pengalaman-pengalaman yang masa lalu. Nah Bapak Ibu sekalian, bukan hanya kita mengingat kebaikan Tuhan di dalam diri orang lain dan mengingat kebaikan Tuhan di dalam diri kita sendiri, tetapi kita juga diajar untuk ketika kita mengalami fakta bahwa Allah itu jauh, kita berserah kepada Allah. Ayat yang ke-9 berkata demikian, ia menyerah kepada Tuhan, biarlah dia yang meluputkannya, biarlah dia yang melepaskannya, bukankah dia berkenan kepadanya. Bapak Ibu sekalian, menyerah dalam bagian firman Tuhan itu bukan berarti kita pasrah, tetapi lebih kepada berserah, mempercayakan. Nah Bapak Ibu sekalian, ingat beberapa minggu yang lalu begitu ya, Pendeta Erwin menyampaikan bahwa ada beberapa level dari keberserahan kita kepada Tuhan. Saya kutip kalimat yang sama yang pernah dikatakan oleh Pendeta Erwin begitu ya, tidak ada level dari sebuah keberserahan. Kalau kita mau berserah, serahkan semua. Enggak ada namanya separuh, seperempat kepada Tuhan. Kalau kita menyerahkan hanya separuh, seperempat Bapak Ibu sekalian itu bukan berserah. Kalau kita mau berserah kepada Tuhan, serahkan semuanya atau tidak sama sekali. Nah Bapak Ibu sekalian, ketika kita mengingat, melihat dalam kehidupan kita, gimana kalau kita tidak melakukan dosa? Artinya hidup kita saleh, hidup kita baik, kita berusaha ikut taat firman Tuhan, dan tidak ada masalah yang dihadapi. Artinya semuanya berjalan normal. Tapi kok Tuhan rasanya tetap jauh? Bukankah tadi dua penyebab utama adalah dosa dan penderitaan, doa yang tidak dijawab, dan konsep yang salah? Gimana kalau kita gak melakukan dosa, kita hidup baik-baik di hadapan Tuhan, kita pelayanan baik-baik, dan kita tidak mengalami satu pergumulan tertentu yang membuat kita merasakan bahwa Allah itu jauh. Bapak Ibu Sen, kalau kita berada dalam situasi yang seperti ini, maka saya kutip dari satu buku, Bapak Ibu sekalian, ada 18 pertanyaan yang mesti kita tanyakan kepada diri kita sendiri ketika kita merasakan Allah itu jauh. Nah, Bapak Ibu Sen, 18 pertanyaan itu apa? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, apakah saya meluangkan waktu untuk baca firman Tuhan? Oke, kita gak melakukan dosa, gak ada pergumulan yang terjadi dalam hidup kita. Tapi pertanyaannya, apakah kita punya waktu baca firman Tuhan? Pertanyaan yang kedua, Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan itu, apakah kita punya waktu untuk sendirian, bersama dengan Tuhan, di dalam ketenangan? Atau semua waktu kita gak ada yang namanya waktu tenang? Apakah kita punya waktu berdiam diri di hadapan Tuhan, dalam keseharian kita? Tanyaan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, apakah kita berdoa secara spesifik bagaimana Tuhan akan menolong kita, menjamah kita, melawat kita? Berkaitan dengan tiga hal tadi, begitu ya, Bapak Ibu sekalian. Dan yang pertanyaan yang keempat adalah, apakah kita punya kepahitan? Berkaitan dengan hal itu, pertanyaan yang kelima, adakah seseorang di sana yang belum saya maafkan, yang belum saya ampuni? Bapak-Ibu sekalian, menarik sekali pertanyaan-pertanyaan ini berbicara tentang hal-hal yang praktis yang bisa membuat kita merasakan Allah itu jauh. Apakah saya itu dalam kondisi yang kelelahan? Apakah saya meluangkan waktu dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan? Apakah saya memberikan perhatian saya, sungguh-sungguh membuka telinga saya, bahkan untuk suara Tuhan yang paling kecil? Kita belajar dari pengalaman Elia, Bapak Ibu sekalian, dia mendengar suara Tuhan ketika apa? Ketika gempa bumi, ketika guruh bersuara dengan menggelegar, atau justru Elia mendengar suara Tuhan di dalam angin yang lembut, angin sepoi-sepoi basah, dikatakan dalam bagian firman Tuhan. Adakah kita membuka telinga kita untuk mendengar suara Tuhan, sekalipun suara Tuhan itu sangat lembut sekali? Bapak Ibu Sen, jangan berkata Tuhan gak pernah bilang sama saya Pak, Tuhan gak pernah berfirman sama saya Pak, kalau kita tidak pernah buka telinga terhadap suara Tuhan. Pertanyaan yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, bahkan ini berkaitan dengan kesehatan kita, begitu ya. Apakah saya sehat? Makan dengan baik, begitu Bapak Ibu sekalian, berolahraga, membuat satu relasi, batasan relasi yang baik, begitu ya. Banyak orang hari ini batasan relasinya gak ada, Bapak Ibu sekalian. Sehingga persahabatan itu bukan lagi menjadi sebuah persahabatan yang menyenangkan, tetapi menjadi persahabatan yang tidak menyenangkan, bahkan mengikat. Bapak Ibu sekalian, kita punya batasan yang baik gak dalam relasi kita? Kenapa Bapak Ibu sekalian? Kalau kita punya batasan relasi yang baik dengan sesama kita, kita masih punya ruang, kita masih punya waktu untuk berrelasi dengan Tuhan. Kalau seluruh kehidupan relasi kita dihabiskan dengan sesama kita, otomatis kita gak punya waktu untuk berrelasi dengan dia. Ini yang menarik Bapak Ibu sekalian. Adakah saya mengambil waktu untuk memuji Tuhan dalam keseharian saya? Paling gampang begini Bapak Ibu sekalian. Adakah saya punya waktu untuk dengar lagu-lagu rohani? Begitu deh ya. Berapa waktu ini saya lagi senang dengerin instrumental Natal, begitu Bapak Ibu sekalian. Sesungguhnya saya orang yang suka semua jenis musik kecuali dangdut dan keroncong, begitu ya. Itu saya paling gak suka, begitu. Kalau denger saya pusing, begitu Bapak Ibu sekalian. Tapi hari ini saya belajar, begitu ya. Di rumah kita mesti setel lagu instrumen rohani. Dan itu menenangkan. Tidur lebih nyenyak, makan lebih enak, begitu ya. Dan Bapak Ibu sekalian, itu betul-betul ketika kita punya waktu pribadi untuk memuji Allah, bukan hanya ketika di gereja Bapak Ibu sekalian, kita muji Tuhan dengan segenap hati, bahkan orang bilang sampai gobios kita memuji Tuhan. Tapi dalam keseharian kita, kita gak pernah punya waktu untuk memuji Tuhan. Pujian kepada Tuhan bisa membuat kita merasakan dekat dengan dia. Bapak Ibu sekalian, adakah kita meminta orang lain untuk berdoa bagi perasaan saya yang merasakan bahwa Allah itu jauh? Adakah saya betul-betul menghidupi, menginternalisasikan firman Tuhan Paling gampang begini, adakah saya merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam? Atau misalnya dalam kalimat yang lain, adakah firman Tuhan itu menjadi bagian dari kehidupan saya? Bahkan Bapak Ibu sekalian, apakah saya sesungguhnya perlu pengobatan begitu ya? Dan Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya adalah apakah saya juga bisa memanage begitu ya kemarahan saya dengan Tuhan? Misalnya dia tidak menjawab doa saya, atau dia mengizinkan beberapa pergumulan-pergumulan yang sangat frustasi dalam hidup saya, dan saya bisa baik dengan hal itu. Bapak Ibu sekalian, adakah kita juga melakukan spiritual disiplin spiritual yang lainnya, misalnya berpuasa, kontemplasi, berdoa? Saya tanya tapi gak perlu dijawab Bapak Ibu sekalian, berapa orang dari kita hari ini yang masih berpuasa? Kecuali didorong oleh gereja dari atas mimbar. Ayo, menjelang Paskah kita puasa. Jadi kita puasanya setahun sekali, Bapak-Ibu sekalian. Kalau di kampus kita puasa 3 bulan sekali. Lebih daripada itu dianjurkan. Kurang daripada itu tidak dianjurkan. Bapak-Ibu sekalian, adakah kita melakukan spiritual-spiritual disiplin yang lain? Disiplin-spiritual spiritual seperti berpuasa dan yang lainnya. Sabat Bapak Ibu sekalian, atau ketika kita dalam gereja pun pikiran kita sudah kemana-mana begitu ya, habis ini saya mau kemana, habis ini mau makan di mana begitu ya. Bapak Ibu sekalian, bukankah itu satu masa, satu waktu yang harus kita khususkan buat Tuhan? Jadi hari Minggu seharusnya hari yang kita fokuskan untuk Tuhan. Lebih daripada itu anugerah. Kalau kita bisa jalan-jalan, kita bisa kemana itu, mengucap syukurlah Bapak-Ibu sekalian. Tapi jangan dibalik. Ibadahnya sekecil mungkin, jalan-jalannya sebesar mungkin. Begitu ya. Adakah saya kelelahan? Dan adakah beberapa relasi di dalam kehidupan saya yang tadi saya katakan, itu membuat letih, membuat kita kering, membuat kita lelah dalam hidup saya? Nah Bapak Ibu sekalian, ini pertanyaan-pertanyaan praktis yang mesti kita jawab ketika kita mengalami Tuhan itu terasa jauh. Mungkin kita gak berdosa, mungkin kita gak punya penderitaan, mungkin kita semuanya baik-baik saja, tetapi kalau kita merasakan bahwa Allah itu jauh, catat pertanyaan ini baik-baik dan jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Bapak Ibu sekalian, satu teolog bernama Oswald Sanders, dia berkata bahwa baik firman Tuhan ataupun pengalaman mengajar bahwa kedekatan kita dengan Allah itu sebenarnya bergantung kepada kita, bukan Allah. Kita berada pada momen ini, kita bisa sedekat mungkin dengan Tuhan kalau kita memilih dekat dengan Dia. Artinya Bapak Ibu sekalian, ketika kita merasakan bahwa Tuhan itu jauh, maka satu hal yang mesti kita sadari adalah kedekatan kita dengan Tuhan bergantung kepada kita. Kenapa? Allah tetap di sana dan Allah selalu berada di sana. Yang sering kali menjauh siapa? Saya. Saya yang sering kali menjauh. Baik dengan dosa-dosa yang saya lakukan, baik dengan pergumulan penderitaan saya, baik dengan konsep-konsep saya yang salah, baik saya gak baca firman Tuhan, gak berdoa, gak berpuasa, gak dengar lagu-lagu pujian, gak memuji Allah, saya punya relasi-relasi yang melelahkan, dan seterusnya Bapak-Ibu sekalian. Bapak-Ibu sekalian, hal yang terakhir yang kita bisa pelajari pagi hari ini adalah satu dimensi lain, bahwa fakta dari Tuhan itu terasa jauh. Satu penulis mengatakan demikian Bapak-Ibu sekalian. Richard Foster, dia berkata, di dalam kehidupan kerohanian, tidak selalu Tuhan akan menyatakan dirinya seperti seorang ayah yang langsung menyelamatkan anaknya sewaktu anak berseru minta tolong kepada dia. Justru pada masa di gurun pasir inilah kita akan merasakan kesendirian. Tidak berarti Tuhan meninggalkan kita, namun Tuhan itu sunyi. Dalam satu tulisan bukunya, Bapak-Ibu sekalian, Richard Foster berkata bahwa dia pernah mengalami momen yang namanya gurun pasir itu. Momen padang gurun itu. Di mana Tuhan betul-betul terasa jauh. Dia berdoa, dia berlutut, dia menyembah Tuhan, dia baca firman Tuhan. Tetap aja dia merasa gak deket sama Tuhan. Sampai pada akhirnya dia menemukan jawabannya, Bapak Ibu sekalian. Karena memang dalam kehidupan kerohanian kita, Tuhan itu tidak memanjakan kita. Artinya waktu kita berseru, Tuhan tolong, langsung Tuhan tolong, begitu ya. Tuhan saya minta ini, Tuhan langsung kasih. Tuhan saya gak mau yang ini, singkirin aja penderitaan, Tuhan langsung singkirin. Bapak Ibu, Tuhan tidak memanjakan kita dalam kehidupan kerohanian kita. Justru sebaliknya, Tuhan itu sedang mendidik kita. Mendidik apakah selalu terasa enak, Bapak Ibu sekalian? Tentu gak enak, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, di dalam momen pendidikan Tuhan itulah spiritualitas kita bertumbuh. Pengenalan akan Dia bertumbuh. Kalau kita masih mengenal Dia hanya Allah sebagai Tuhan pemberi berkat, maka kita pengenalannya masih sama seperti seorang anak kecil yang pengenalannya kepada bapaknya itu hanya ketika bapaknya memberikan permen. Tapi orang anak kecil ini tidak akan pernah mengenal ayahnya ketika ayahnya memukul dia, mendidik dia, membiarkan dia. Satu kali Bapak Ibu sekalian, saya belajar sepeda gitu ya. Waktu belajar sepeda itu enggak mudah pada waktu itu Bapak Ibu sekalian. Sekarang kalau naik sepeda balapan ayo juga begitu ya. Tapi pada waktu itu saya naik sepeda, belajar sepeda pertama kali dikasih roda 4. Belakang itu 3 begitu Bapak Ibu sekalian. Lalu papa liatin begitu ya. Wah, ini si Benny kayaknya miringnya ke kanan nih miringnya begitu ya. Dicopotlah roda sebelah begitu ya. Habis dicopot roda sebelah, wah ini kayaknya bisa begitu ya. Nah bisa, waktu dilepas roda 2 itu Bapak Ibu sekalian, saya pede begitu, karena wah maksudnya mulai sombong, gak ada roda lagi, berarti gue bisa begitu, saya ngebut Bapak Ibu sekalian, nabrak pohon pisang Bapak Ibu sekalian. Untung gak rubuh begitu ya pohonnya begitu ya. Tapi waktu nabrak begitu ya, saya bilang, pa tolongin begitu ya, bahasa Jawa itu aleman begitu, bersikap manja begitu kepada orang tuanya. Tolongin, padahal sepedanya juga segede apa begitu, emang sepeda motor begitu Bapak Ibu sekalian. Maksudnya saya bisa angkat sendiri sepedanya, saya bisa bangun sendiri. Tapi papa saya diam aja. Dia bilang, bangun sendiri, masa anak laki jatuh gak bisa bangun sendiri. Tolongin, nangis Bapak Ibu sekalian, anak kecil begitu ya. Tapi saya abis bangun sendiri, bisa gak? Bisa. Tapi setelah tuntun sepeda, saya waktu deketan sama papa saya melengos begitu ya. Ah papa ini gak baik begitu ya. Anaknya jatuh gak ditolongin. Saya melengos, saya diemin aja papa saya begitu. Pokoknya saya gak ngomong hari itu begitu ya. Tapi abis itu malamnya ngomong begitu ya. Gimana tadi jatuh sakit? Ya iyalah jatuh itu sakit begitu ya. Udah gitu di lemari saya itu ada satu stiker ejekan Bapak Ibu sekalian. Enak jatuhnya begitu ya. Waduh saya baca itu kesel banget. Saya bilang siapa ini yang tempel stiker ini begitu ya. Karena itu kan bersifat ejekan begitu ya. Gede lagi tulisannya, enak jatuhnya begitu ya. Saya bilang, saya copotin begitu ya Bapak Ibu sekalian. Saya marah sama papa saya, bilang, papa ini gimana sih? Anaknya jatuh gak tolong. Saya mengadu sama mama saya, nih papa ini gak pernah tolongin begitu ya. Saya langsung koneknya apa? Papa itu gak pernah tolongin, padahal baru sekali dia gak tolong saya. Pada waktu itu jatuh, nabrak pohon pisang itu. Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kita relasi kita dengan Tuhan seperti itu. Tuhan biarkan kita berdiri sendiri, berjalan sendiri. Bukan berarti Tuhan gak bisa tolong, Bapak Ibu sekalian. Bukan berarti Tuhan gak mampu tolong. Tapi supaya kita belajar kuat, belajar dewasa. Kita mengenal Tuhan bukan hanya sebagai pemberi yang kita mau, tapi sebagai pendidik yang mendewasakan kita. Bayangkan Bapak Ibu sekalian kalau kita punya Tuhan yang selalu memberi apa yang kita mau, yang selalu menjawab iya terhadap doa-doa kita. Jadi orang Kristen yang seperti apa kita, Bapak Ibu sekalian? Bapak Ibu sekalian, Richard Foster mengalami satu pengalaman yang luar biasa di dalam dirinya. Ketika dia betul-betul merasakan Tuhan itu sunyi. Tapi Tuhan tinggalin kita enggak? Enggak, Bapak Ibu sekalian. Saya ingat sekali, waktu saya jatuh, papa saya itu enggak pulang ke rumah, Bapak Ibu sekalian. Dia tetap di situ, tetap di tempatnya. Saya yang berjalan mendekat, tapi marah Bapak Ibu sekalian begitu ya. Dalam bukunya, dalam tulisannya Richard Foster berkata, agar kita bisa semakin dewasa, kita perlu melewati masa gurun pasir. Dan dalam pengalaman gurun pasir itulah kita akan bergantung kepada Tuhan dengan cara yang sangat berbeda, karena tidak ada lagi yang bisa kita gantungkan. Perbuatannya tidak kita lihat, pemberiannya tidak juga kita terima. Jadi kita hanya bisa bergantung sepenuhnya pada Tuhan sendiri. Kalau saya boleh katakan dalam kalimat yang lain, Bapak Ibu sekalian, saya ingin katakan demikian. Kepercayaan kita kepada Allah bukan lagi berdasarkan kepada kedekatan kita dengannya atau kepada apa yang dia bisa perbuat, melainkan berdasar kepada pribadinya. Kepercayaan kita kepada Tuhan bukan lagi berdasarkan tangannya yang penuh kuasa dan penuh kasih yang selalu kita imani dan kita percayai. Tetapi Bapak-Ibu sekalian, dalam mengalami penderitaan, dalam mengalami sesuatu yang kita merasakan Tuhan itu jauh, kita bisa tetap percaya kepada dia. Berdasarkan apa, Bapak-Ibu sekalian? Berdasarkan pribadinya, pribadi Allah. Bukan lagi percaya kepada tangannya. Kalau kita masih terus bergumul, Tuhan pasti tolong. Dan kita terus ketika Tuhan tidak tolong, kita marah. Berarti kita percaya kepada Tuhan berdasarkan apa? Tangannya, pemberiannya. Bapak Ibu sekalian, ini yang mendewasakan setiap kita, dan biarlah kita boleh bertumbuh semakin dewasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Pengenalan kita boleh semakin bertambah. Dan Bapak Ibu sekalian, ketika Tuhan terasa jauh, bersyukurlah kepada Tuhan. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena dia sedang mendidik kita. Asal kita enggak berbuat dosa, asal kita enggak marah sama Tuhan, asal kita bisa bersabar dan tetap percaya kepada dia. Itu hal yang baik bagi setiap kita. Mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur sesungguhnya Engkau Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Mungkin ada momen-momen di mana kami merasakan Engkau jauh. Engkau terasa tidak tergapai. Doa kami yang tidak dijawab, konsep kami yang salah. Bahkan pergumulan, permasalahan, penderitaan, dan dosa yang kami lakukan seringkali menjadi penyebab. Tetapi biarlah kami juga boleh menyadari Tuhan bahwa ketika Engkau terasa jauh dalam kehidupan kami, sungguhnya Tuhan sedang mendidik kami, sedang menolong kami untuk boleh bertumbuh semakin dewasa di dalam Tuhan. Pengenalan kami bertambah, kerohanian kami, iman kami bertumbuh dan berkembang. Biarlah Tuhan menolong setiap kami, satu masa yang mungkin tidak menyenangkan bagi setiap kami, ketika kami merasakan Engkau yang jauh. Tapi biarlah mata, hati, pikiran, dan terus iman kami boleh tetap percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan kehidupan kami masing-masing ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Amin.